وشارت معكم عليكم عليه ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل ورابطوا على هذه الثغور كل المرابطة فما تدخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات ولا تخلو هذه الثغور ولا تمكنوا شرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها وإن غلبتم فاجتهدوا في إذعاف السرية ووهنها حتى لا تصل القلب وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني شيئا. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, maka perhatikanlah sekarang pada diri kamu. Ilal tiqail jaisyain, ketika dua pasukan yang saling bertempur, dua pasukan yang saling bersaf, berbaris-baris. وكيف يدال لك مرة ويدال عليك مرة أخرى. Sehingga terkadang dimenangkan oleh kamu dan kadang kamu pun kalah. Artinya dimenangkan oleh pasukan setan. Aqbala malikul kafara bi junudihi wa asakirih. Sehingga kerajaan kufur dan beserta bala tentaranya datang. Fawajad al-qalb fi hasnihi jalisan ala kursi mamlakat, ala kursi mamlakati. Maka pasukan kafarah, para tentara-tentara kufur tersebut mendapati bahwasanya panglima al-qalb dalam satu benteng sedang duduk di atas kursi kerajaannya. Amruhu nafidun fi awanih, perintah dari panglima tersebut akan sampai terlaksana kepada punggawa-punggawanya, bawahan-bawahannya. Wajunduhu qad haffau bih, dan para tentaranya telah mengelilingi panglima tersebut. Yuqatiluna an udafiuna an hauzatih, berperang bersama panglima tersebut dan menolong di sekelilingnya. Walam yumkinuhu al-hujumu illa bi mukhamarati ba'dhi amri umara'ihi wa jundi 'alaihi. Maka tidak ada yang mampu untuk menghancurkan, masuk ke dalam jantung pertahanan, melainkan bimukhamarat ba'li umara'ih wa jundi alih, kecuali harus menyusup dan masuk ke dalam barisan mereka, para umara'nya dan tentara mereka. Was'al, maka tanyalah, man akhasul jundi bih wa akrabu minu manzilatan, mana yang lebih khusus, tentara mana yang lebih dekat dengan panglima tersebut. Waqila, maka dikatakan lahu kepadanya, hiya nafs, yang lebih dekat kepada panglima tersebut adalah an-nafs, nafsu, hawa nafsu. Faqala li'awanih, Maka dikatakan kepada para penolongnya, para menteri-menterinya, udhulu alaiha min muradiha. Maka pasukan setan ketika sudah mengetahui ada kelemahan di situ, masuklah kalian apa yang diinginkan oleh jiwanya. Wanzuru mawaqi'a mahabbatiha wa ma huwa mahbubuha. Perhatikanlah tempat-tempat yang dia sukai. Perhatikanlah sesuatu-sesuatu yang dia cintai. Faiduha bih. Persiapkanlah yang dia sukai. Disiapkan, dihidangkan, dikasih, difasilitasi. Wamannauha iya. Dan mereka persiapkan, fasilitasi apa yang disukai oleh jiwa. Wangkushu surat al-mahbub fiha fi yaqdatihi wa manamiha. Dan pahatlah berhala atau gambar yang dia cintai, keinginan yang dia sukai, yang dia inginkan apa? Dibuat, dibikin, disediakan, difasilitasi. Fiyaqdatiha wa manamiha. Baik ketika dalam keadaan sadar, terbangun, maupun dalam keadaan tertidur. Faidat ma'annat ilaihi wa sakanat indahu fatrahu alaiha kalali wa syahwah. Dan apabila jiwanya, hatinya sudah merasa tenang, nyaman dengan keinginan apa yang diinginkan olehnya, maka tambahlah dengan syahwat-syahwat yang menyambar-nyambar dirinya. Kalalib, seperti cabik yang menyambar-nyambar berupa syahwat dan cabikan-cabikan yang siap mengajak, yang siap menarik kepada syahwat. Waliyadzubillah. Tamajurruha biha ilaikum. Kemudian ketika sudah masuk dalam perangkap, tariklah hawa nafsu tersebut, jiwa tersebut kepada kalian. Fa idza ghamarat 'ala al-qalb wa sarat ma'akum 'alayh malaktum thughur al-'ain wal-udhun wal-lisan wal-fam wal-yad wal-rijl. Apabila hawa nafsunya sudah mendominasi dan sudah menutup akalnya, menutup jiwanya, menutup hatinya, dan sudah bersama kalian, dan kalian pun bisa menguasai matanya, telinganya, lisannya, nah mulutnya, tangannya, kedua kakinya. Farabitu ala hadhihi thughur kullal murabata. Maka berjaga-jagalah kalian pada pos-pos penjagaan ini dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan lepas. Famata dakhaltu minha ilal qalb fa huwa qatilun aw asirun. Maka kapanpun kalian masuk ke dalamnya, ke dalam jiwa, maka dia sudah menjadi tawanan, atau dia sudah mati tertawan. Au jarihun muthanun bil jarahat, atau dia sudah terluka dengan luka-luka dosa dan kemaksiatan. Wala tukhlu hadhihi thughur, jangan kalian biarkan pos-pos penjagaan ini. Wala tumakinu sariyatan yadkhulu minha ila al-qalb Jangan sedikit pun kalian biarkan. Ada pasukan, ada tawanan yang masuk ke dalam jiwa sehingga bisa membebaskan tawanan tersebut. Wa in ghalibtum, kalaulah seandainya kalian kalah, wajtahidu fi id'afis syariya wa wahliha, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam melemahkan pasukan tersebut. Nah, jangan sampai pasukan tersebut menjadi kuat, bikin dia lemah. Hatta la tasilal qalb, sehingga jangan sampai masuk dan menguatkan jiwa. Wa in wasalat ilaihi wasalat da'ifatan la tughni syai'a, taruhlah kalau seandainya pun pertolongan masuk ke dalam jiwa, jadikanlah jiwa tersebut menjadi jiwa yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membuat perlawanan terhadap syaitan dan bala tentaranya, waliyadzubillah. Fa'idastaw laytum ala hadhi thughur, maka apabila kalian sudah menguasai pos-pos penjagaan ini, famna'u thughral ain, ayakuna nadru i'tibaran, maka jagalah dari pos-pos penjagaan mata, jangan sampai dia melihat, tetapi dengan melihat bisa mengambil ibrah, pelajaran, sehingga mengingat Allah. Jangan, kata syaitan, bali ja'alu nadru tawarrujan wa istihsanan wa talahiya, bahkan jadikanlah pandangan dia hanya melihat-melihat saja, nonton saja, sendau gurau di dalam melihat, bukan dijadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Wa in istarqa nadrata ibratin falsaduha alaih binadratil ghaflah wal istihsan wal syahwah. Kalau naik lagi, penglihatannya ingin dijadikan sebagai ibrah pelajaran, maka rusaklah tujuan tersebut. Jadikanlah penglihatannya dengan penglihatan yang ghaflah, yang lalai, dan palingkanlah kepada syahwat, keinginan-keinginan syahwat. Aina aqrab ilaihi wa alaq bi nafsi wa akhafu alaihi, karena yang demikian kalau sudah dipalingkan ke dalam syahwat, maka akan lebih mendekatkan kepadanya dan lebih mengikat jiwanya dan lebih meringankannya. Wadunakum thagral ain, jangan sampai lepas penjagaan mata ini. Fa inna minhu tanaluna bughyatakum, karena dengan penjagaan mata ini kalian akan mendapatkan tujuan kalian. Wa inni ma afsadtu bani adam syai'an mithlan nadhar, karena sungguhnya aku tidak pernah merusak bani Adam dengan merusak kerusakan yang nyata, melainkan dari pandangan. Wa inni abduru bihi fil qalb badra syahwah, thumma asqi bima'il umni, karena sesungguhnya aku menabur benih di dalam jiwa bani Adam dengan syahwat, kemudian aku sirami dengan air angan-angan. Tumala azalu aidu wa umanni, hatta uqawi azimatah, sampai aku pun terus dan terus dan terus memberikan janji dan janji dan janji sampai menguatkan azimahnya. Wa qudahu bi zimami syahwa ila al-inhilam min al-ismah, dan aku giring dia kepada tali kekang syahwat, ila al-inhilam min al-ismah, sehingga akan terlepas dari ismah. Fala tahmilu amra hadza tsaghr, jangan kalian sekali-kali menyepelekan pos penjagaan ini. Fa'afsiduhu fa'afsaduhu bihasab istita'atikum, fa'afsiduhu, rusaklah orang ini sekuat tenaga kalian. Wahawinu alai amrahu, bikinlah dia menjadi meremehkan amalan kebaikan. Dijadikan orang tersebut remeh, rendah, hina. Wa qulu lahu ma miqdaru nadratin tad'uk ila tasbihil khaliq wa ta'ammul li badi'i sani'ihi wa usni hadhihi as-surah allati innama khuliqat liyastadilla biha an-nadhir 'alayha wa ma khalaqallahu laka al-'aynain suda wa ma khalaqa hadhihi as-surah liyahjubaha 'anil nadhar. Dan sampaikan kepada orang ini, ma miqdar nadratin tad'uka ila tasbihil khaliq, apa kebutuhannya, kadarnya, sehingga membuat kamu melihat terhadap penciptaan Allah yang akan memuji Allah. Kenapa harus memuji Allah, kata setan. Ya, buat apa memperhatikan keindahan ciptaan Allah. Wa usni hadhihi surah, dan indahnya pandangan-pandangan ini hanya dibuat oleh Allah, dicipta oleh Allah hanya untuk melihat saja, bukan untuk dijadikan ibrah, kata iblis. وَمَا خَلَقَ اللَّهُ لَكَ الْعَيْنَيْنِ سُدَى وَمَا خَلَقَ هَذِهِ السُّورَةَ لِيَحْجُبَهَا عَنِ النَّظَرِ. Nah, sehingga di sisi yang lain, nah, ini ya, bagaimana iblis menyesatkan ya Bani Adam dengan hal-hal yang sesuatu dianggap biasa-biasa saja, tetapi memang ada penggiringan opini oleh iblis yang ujung-ujungnya adalah melupakan tauhidullah azza wa jal. Wama khalaqallahu lakal aynain suda, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kamu, menciptakan kedua mata kamu dalam keadaan sia-sia, bukan. Wama khalaqa hadhihi surah liyahjuba 'anil nadhar, bukan pula Allah ciptakan pandangan-pandangan ini yang indah, pemandangan yang indah, penciptaan yang indah, bukan untuk dihijabi, bukan untuk ditutup dari pandangan. Wa in dhafirtum bi qalilil ilm fafsadul aql. Nah, ini dari segi pandangan. Ya. Masuk dari yang lainnya. Wa in dhafirtum bi, kalau kalian berhasil dari sini, nah, qalilul ilm, tetapi dia sedikit memahami ilmunya, falsadil akal, rusaklah dari segi akalnya. Ini bertahap, bertingkat-tingkat. Setan tuh punya step-stepnya, punya tahapan-tahapannya. Bagaimana syaitan menyesatkan Bani Adam dari jalan Allah Azza wa Jal dengan rayuan-rayuan yang seolah-olah benar, padahal itu ada perangkap-perangkap syaitan. Waliyadzubillah. Faqululah wa hadhi surah madhar min madhahiril haq wa majla min majali fadu ilal qawl bil ittihad. Nah, rusaklah dari segi akal. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ciptaan-ciptaan ini, nah, adalah dengan al-haq. Ya, Allah ciptakan pemandangan, gunung dan lain sebagainya. Nah, min madhahiril haq, dari pandangan-pandangan yang hak, benar, hak adanya. Wa majla min majalih, dan dari keindahan-keindahan yang Allah ciptakan. Fad'uhu ilal qawl bil ittihad. Maka masuklah kamu, kata iblis, di dalam menyesatkan orang ini dengan al-ittihad. Allah menyatu dengan alam, Allah menyatu dengan makhluknya. Nah, ini dari gulatus sufiyah dhullal, dari kalangan sufiyah yang sesat, yang mereka menyangka bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya. Ta'ala Allah amma yaqulun uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Fa'in lam yaqbal falqal bil hululil am. Kalau dia tidak mau menerima, ada tahapan yang lain. Syuh, masya Allah, tahapannya banyak, stepnya banyak. Ya, plan A, plan B, plan C, terus semua dipakai oleh syaitan, oleh iblis. Bagaimana satu dengan yang lainnya, memberikan syubhat, syahwat. Fa'ilam yaqbal falqal bilhululil am awil khas. Kalau dia tidak mau menerima, maka masuklah kamu dengan al-hululil am. Allah menyatu secara umum atau secara khusus dengan makhluknya. Ini juga sama. Nah, juga dari tipu daya iblis, tipu daya syaitan kepada kelompok sufiyah. Nah, yang mana mereka menyangka, nah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu waktu menyatu dengan makhluknya, baik secara khusus maupun secara umum. Ini juga sesat. Ini juga dalun mudil. Wala taqna'u minhu biduni dhalik. Jangan sampai kalian nam merasa bosan tanpa hal itu. Fa'inna yasiru bi min ikhwan nasara. Kalau dia sudah menerima syubhat itu, ya, maka sama saja dia termasuk dari kawannya Nasara. Famuruh. Kenapa kawannya Nasara? Ada yang tahu? Kenapa di sini lima Abdul Qayyim rahimahullah menyerupakan dengan Nasara? Apa? Beribadah tanpa ilmu. Ada lagi? Hah? Karena orang Nasara mengatakan bahwasanya Allah tsalitsu tsalatsa, satu dari yang tiga. Allah menyatu dengan apa? Dengan Tuhan Yesus menyatu dengan makhluknya. Inuhululiyah juga sama. Ya. Menyatu, titisan Tuhan katanya. Ini sama. Nah, jadi Tuhan Yesus dan yang semisal yang mereka yakini bahwa itu adalah Allah. Trinitas, satu dari yang tiga, tiga dari yang satu. Nah, sama saja Allah menyatu ya dengan patung tersebut. Ada kufrun billah. Ada kufur. Waliyadzillah. Fa'inna yaziru bi min ikhwanin nasara. Famuruhina idhin bil'ifa wassiyana wal'ibada wazuhul fi dunya. Wastalu alaihi wa bihil juhal. Fahada min akrab khulafai wa akbar jundi. Bal ana min jundihi wa awani. Kalau dia sudah masuk ke dalam perangkap syubhatnya Nasara, golongannya Nasara, mirip dan persis, maka perintahkanlah kepada orang tersebut dengan iffah, seolah-olah menjaga kehormatan, seolah-olah menjaga kemuliaan, menjaga dari dosa, seolah-olah. Zuhud di dunia, seolah-olah. Nah, wastadu alaihi wa bihil juhal. Nah, jadikanlah orang tersebut sebagai pancingan. Sehingga menjadi orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh. Fa'adha min akrab khulafai, maka jenis orang yang seperti ini, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah adalah termasuk min akrab khulafai, termasuk khalifah. Nam, syaitan yang paling dekat, termasuk tentara syaitan yang paling besar. Bal ana min jundihi wa awani, bahkan aku kata syaitan termasuk dari tentaranya dan penolongnya. Naudzubillah. Ini bagaimana syaitan bertingkat-tingkat. Ya, semua masuk. Jangan dikira hatta tingkatan para ulama. Ya, dari tingkatan nol putul sampai tingkatan ulama. Ya, semua masuk. Semua masuk. Syaitan terus. Syubhatnya ada. Syubhat yang kelas mana ada. Mau kelas jenderal juga ada. Mau kelas kiai ada. Mau kelas ulama, masyayikh juga ada. Masing-masing ada syubhatnya. Masing-masing ada tingkatan-tingkatannya. Wallahul musta'an. Qala rahimallahu faslan hirdul udhun an sima'il muharramat. Menjaga kedua telinga dari pendengaran hal-hal yang diharamkan. Dhamamna'u thughral udhun an yadkhula minhu ma yufsidu 'alaykumul amr. Kemudian tahapan yang berikutnya, jagalah penjagaan telinga. Jangan sampai masuk sesuatu yang merusak kalian. Fajtahidu alla yadkhula minhu illa al-batil. Bersungguh-sungguhlah kamu, wahai iblis, wahai syaitan katanya. Nah, jangan sampai masuk ke dalam telinga kecuali kebatilan. Harus yang dimasukkan adalah kebatilan katanya. Wa innahu khafifun ala nafs, karena kebatilan adalah ringan terhadap jiwa. Tastahilu wa tastajmilu, bisa menyatu dan bisa menghiasi seseorang. وتخيروا عذاب الألفاظ وأسحرها للألباب. Dan mereka bisa memilih alfaz-alfaz yang menakjubkan, yang menyihir mereka. Wamzajuh bima tahwan nufuz mazaja, dicampur, nah, dimix dengan hawa nafsu yang menghiasi jiwanya. Walqul kalimah, campakanlah, masukkanlah dengan kalimat, dihiasi dengan kalimat. Fa'in ra'aitum minhu isra'an ilaiha fazujuh bi'akhwatiha. Kalau kalian melihat orang tersebut menerima, merespon, nah, maka tambah dengan menu yang lainnya. Wa kullama sadaftum minhu istihsan syai'in falhaju lahu bidzikrih. Maka semakin kalian mencocoki anggapan baik mereka, falhaju lahu bidzikrih, ditambah dengan selalu mengingatnya. Wa iyyakum an yadkhula min hadha thaghr shay'un min kalamillah aw kalam rasulillah aw kalam nusaha. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kalamullah, kalam rasulnya, dan kalam para nusaha, orang-orang yang menasihati, bisa masuk ke dalam orang tersebut. Hati-hati, jangan, kata iblis. Fa'in ghalabtum ala dhalik wa dakhala min dhalika syai'un fahulu baina wa baina fahmi wa tadabburi wa tafakkuri fi wal 'idah bih. Tetapi kalau seandainya pertempuran ini kalah, kalian kalah, artinya tetap dia masuk kalamullah, dia masuk sabda Rasulullah, masuk juga nasihat dari nusaha. Artinya kalian kalah, wahai iblis, wahai syaitan. Usaha yang berikutnya, tahapan yang berikutnya adalah halangi dia, jangan sampai memahami dengan pemahaman yang benar. Halangi orang tersebut, jangan sampai memahami dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh yang benar. Jangan, pahamin sendiri-sendiri. Tahta hajar syajarah, di bawah pohon ini, apa pohon? Beringin katanya. Nah, ini kan pemahaman sendiri-sendiri. Enggak ada salafnya. Pohon tahta syajarah, yang dimaksud pohon beringin. Ya. Atau yang lainnya, dari ayat-ayat yang digeret-geret, sehingga memahami dengan sendiri-sendiri. Tidak pernah difahami oleh para sahabat. Tidak pernah difahami oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, a'immah. Tidak ada memahami hal seperti itu. Tetapi dia, nah, walaupun mendengar Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi sudah terhalangi dengan penafsiran dirinya sendiri. Nah, sehingga dia tidak bisa mentadaburi ayat-ayat Allah, dia tidak bisa memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Nah, fahulu baina wa baina fahmi wa tadabburi, maka halangi dia antara firman Allah dengan pemahaman yang benar, dihalangi. Antara sabda Rasulullah dengan pemahaman yang benar, halangi, jangan sampai kepada pemahaman yang benar, jangan, kata iblis. Imma bi'idkhali dhiddihi alaih, baik itu dimasukkan lawan-lawannya, Wa imma ditawil dzalika wa ta'zimi, atau ditakut-takuti atau dibesar-besarkan seolah-olah besar. Wa ifhami anna hadha amrun qad hina bainan nufus. Qad hila bainan nufus wa baina wa bainahu fala sabila la ilaih. Atau difahami dan ditakut-takuti. Nah, dan difahamkan bahwasannya perkara yang seperti ini akan menutupi jiwa antara dirinya dengan nam kalamullah, sehingga tidak bisa lagi difahami. Atau dengan syubhat yang lain, wa wahimlun thaqil alayya la tashtagil bih. Atau sudah, jangan belajar ilmu agama terus, berat katanya. Ini syubhat bertingkat-tingkat. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa imma bi irhasi 'ala an-nufus. Wa anna al-ishtighal yanbaghi an yakuna bima huwa 'ala 'inda an-nas. Atau nam diberikan rukhsah ya sehingga jiwa ini malas. Atau diberikan syubhat yang lainnya, bahwasanya yang memegang, yang belajar, yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah orang-orang yang tinggi. Ya, aku sih orang rendahan. Ya, sehingga merasa enggak pantas belajar agama. Wa'azu alaihim wa'agrabu indahum wa'zabbunuh. القابلون له أكثر. Nah, sehingga dibikin supaya asing, dibikin Al-Quran dan As-Sunnah dan nasihat-nasihat itu dibikin asing dan dijauhkan, mahjura, dihajar. Wa mal haq fa huwa mahjurun. Al-haq yang sebenarnya malah dihajar, disikapi, malah dijauhi. Wa qailu mu'arradun nafsahu lil adawah, dan orang-orang yang menyuarakan al-haq pasti akan dimusuhi oleh manusia. Wa rabih bainan nas aula bil ithari wa nahwi dzalik. Naam. فَتُدْخِلُونَ الْبَاطِلَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ قَالِبٍ يَقْبَلُ وَيَخِفُ عَلَيْهِ وَتُخْرِجُونَ لَهُ الْحَقَّ فِي كُلِّ قَالِبٍ يَكْرَهُ وَيَثْقُلُ عَلَيْهِ. Nah, sehingga orang yang beruntung antara manusia adalah mereka aula bil ithar, adalah orang-orang yang lebih berhak untuk mendahulukannya. Sehingga dimasukkan kebatilan-kebatilan fi kulli qalibin, kepada setiap segala sesuatu keadaan yang memutarbalikan fakta. Yaqbalu wa yakhifu alaih, sehingga bisa diterima dan diputarbalikan fakta. Tukhrijuna lahul haq fi kulli qalibin yakrahu wa yathqul alaih, sehingga bisa mengeluarkan al-haq dengan sesuatu apapun yang dia benci, merasa berat. Nah, sehingga al-haq dicampakkan. Waliyadu billah. Wa idha syaita an ta'rifa dhalika, fa'andhur illa ikhwanihim min syayatin al-ins. Maka apabila kamu sudah mengetahui atau ingin melihat dan mengetahui hal itu terjadi, maka perhatikanlah dari kawannya, dari kalangan syayatin al-ins, setan manusia. Kaifa yukhrijun al-amr bil ma'ruf, bagaimana mereka mengeluarkan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar fi qalibin kasratil fudul, dengan memutarbalikan, yaitu kasratul fudul, banyak ikut campur dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Mengikut-ngikutkan nam al-haq kepada pendapat-pendapat manusia. Wa ta'arud minal bala lima la yutiq, dan membenturkan al-haq dengan bala, ujian, malapetaka, seolah-olah seorang tidak akan mampu lagi. Wa ilqa'il fitan bainan nas, sehingga menyebarkan fitnah antara manusia. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa yukhrijuna ittiba' sunnah wa asr rabb ta'ala bima wasafa bi nafsahu wa wasafahu bi rasuluh fil qafi qalibin tajzim wa tashbih wa tashbih wa takyif. Dan mereka memberikan syubhat juga terhadap orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya, Allah memiliki mata, Allah memiliki pendengaran. Mereka bilang kalian mujassimah, kalian musyabbihah, naam, dan kalian mukayyifah. Padahal laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kita menetapkan Allah memiliki kedua mata, Allah memiliki pendengaran, penglihatan, tetapi pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak sama dengan makhluknya. Tetapi mereka sudah langsung memvonis. Naam. Yang ini adalah naam, tidak pernah difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Pemahaman mereka itu menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala sama' nam, tetapi bukan artinya mujassimah, dan bukan artinya musyabbihah, bukan artinya mukayyifah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Nah, tetapi mereka langsung dengan memvonis kalian musyabbiha, kalian tazim, kalian terjerumus kepada tasybih waliyadzubillah. Lah. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah banyak sekali membantah kelompok-kelompok seperti ini dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Menetapkan as-sama wal-basar bagi Allah bukan artinya nam langsung menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Wa yusammuna 'uluw Allah 'ala khalqi wa istiwa'ahu 'ala 'arsyi wa mubayanati li makhluqati tahayyuza. Dan mereka menjuluki terhadap orang-orang yang menetapkan Allah di atas 'arsy, Allah beristiwa di atas arsh, mubayinah, nam, li makhlukatih, berbeda, tidak, nam, tidak menempel atau tidak bersatu dengan makhluknya. Mereka mengatakan tahayyuza, nam, Allah memiliki arah, hez, nam. Wa yusammuna nuzulahu ila samai dunya qawlau man yas'aluni wa udhiyai taharukan wa antiqala. Mereka juga menamakan, menjuluki terhadap ahlu sunnah, karena ahlu sunnah menetapkan Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, dari sabda Rasulullah SAW, man yas'alni fa udhiyai. Ini nam haditsun qudsi. Mereka namakan Allah berpindah, Allah bergerak. Waliyadzubillah. Turunnya Allah ke langit dunia kaifa sya wa mata sya. Nah, sesuai dengan kehendak Allah, tidak sama dengan makhluknya. Antara makhluk dengan makhluk saja berbeda, lebih-lebih antara al-khaliq dengan al-makhluk. Tidak akan sama. Tidak akan sama. Antara hewan dengan manusia saja masalah turun. Turun ma'ruf. Nuzul ma'ruf. Tetapi kaifiyah majhul. Kaifiyah la na'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kaifiyahnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, an-nuzul ma'ruf. Ya. Turun itu ma'ruf. Tetapi kaifiyah turun, bagaimana cara turunnya Allah, hanya Allah yang tahu. Dan tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Tidak bisa dibilang seperti makhluk bergerak, berpindah. Tidak. Tidak bisa. Tapi mereka sudah mengatakan, memvonis taharrukan wa intiqala. Wa yasammuna ma wasafa bi nafsihim min al-yad wal-wajh a'dha' wa jawarih. Mereka menjuluki, menamakan nam terhadap ahlu sunnah wal jamaah yang menetapkan bagi Allah tangan, wajah. Mereka katakan a'dha wa jawarih, ada a'dha, anggota badan, wa jawarih, yang ini nam. Kalau yang dimaukan ya berpisah, kata Ibnu Utsaimin, fahadha kufrun. Enggak bisa. Ya, zat Allah tidak akan berpisah. Nah, tidak seperti manusia. Manusia anggota badan. Ya, zat Allah menyatu. Ya. Nah, ini bisa dilihat dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Nah, syarah Imam Ibn Utsaimin rahimahullah membantah orang-orang yang seperti ini. وَيَسَمُّونَ مَا يَقُومُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِ حَوَالِثِ. Mereka menamakan, menjuluki Ahlu Sunnah. Nah, مَا يَقُومُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِ. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memiliki af'al, perbuatan. Mereka katakan hawadith, ada. Nah, kejadian-kejadian. Hadithah. Ma yakumu bihi min sifati a'radan. Dari apa yang terjadi dari sifat-sifat Allah. Nah, mereka juluki dengan a'rad. Nah, sesuatu yang baru, yang nam ard, yang muncul, yang timbul, ya. Tsumma yatawassaluna ila nafi ma wasafa bihi nafsu bi nafi hadhil umur. Kemudian endingnya, ya, justru mereka mengingkari ini semua. Bi nafi hadhil umur wa yuhimuna al-aghmar. Mereka membuat rancu sesuatu yang sudah jelas dibikin rancu. Wadu'afa'ul basair. Terhadap mereka-mereka yang lemah pandangannya. Anna itbatus sifat. Alladhi nataqa biha kitabullah wa sunnatu rasulih. Tastalzim hadhil umur. Bahwasanya menetapkan sifat-sifat Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tastalzim hadhil umur, mengharuskan perkara-perkara ini semua. Wa yukhrijuna hadha ta'til fi qalibi tanzih wa ta'zim. Wa aktharun nas du'afa'ul uqul yaqbaluna syai' bilafd wa yuraddunahu bi'aini bilafdin akhar. Mereka mengeluarkan hadha ta'til, ya, ta'til menghapus nama dan sifat-sifat Allah. Nah, tidak mungkin Allah memiliki kedua mata. Kalau Allah memiliki kedua mata berarti sama dengan makhluknya. Sehingga kita hapus ta'til. Ya, kenapa dihapus? Dihapus supaya jangan seperti makhluknya, katanya. Kalau sudah seperti makhluk, berarti ini naqis, kurang, ada kekurangan. Naam, waliyadu billah, dari syubhat-syubhat seperti itu. Naam, mereka ingin mensucikan Allah tetapi malah justru terjatuh kepada at-ta'til, menghapus nama dan sifat-sifat Allah. Yukhrijuna hadha at-ta'til fi qalib at-tanzih wa at-ta'zim, seolah-olah ingin mensucikan Allah tetapi malah justru kufur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan manusia, orang-orang yang lemah, mereka menerima sesuatu lafaz hal-hal yang seperti ini. Wa yaruddunahu bi'aini bilafdin akhar. Kemudian nam dibolak-balikan dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin. Demikianlah kami jadikan setiap nabi seorang musuh dari kalangan setan manusia dan setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Mewahyukan satu dengan yang lainnya dengan zuhrufal qawl, yaitu ucapan yang batil, menghiasi ucapan yang batil. Lianna sahibahu yuzakhrifu yuzayyinu mastata, karena pelakunya menghiasi ucapan tersebut padahal batil. Wa yulqi ila sam'il maghrur fayataghayyar bih fayaghtar bih, dan mencampakkan ke dalam hati orang-orang yang lemah sehingga orang tersebut tertipu dengannya. Wal maksud, sehingga inti maksud tujuan dari ini semua adalah anna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad lazima thaghral udhun, sungguh syaitan akan berjaga-jaga pada kedua telinga. Yudkhilu fiha ma yadhurul 'abd, akan memberikan sesuatu syubhat yang membahayakan seorang hamba. Wala yanfa'uhu, dan tidak bisa memberikan manfaat baginya. Wa yamna ayadkhula ilayya ma yanfa'uh, dan selalu menjaga jangan sampai hamba tersebut mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan akhiratnya. Wa in dakhala bighairi ikhtiyarih afsada 'alaih. Kalaulah kalaulah seandainya dia pun tidak bisa berjaga-jaga, tetap dia akan merusaknya. Dia akan selalu merusaknya. Nah, dia mendengar Al-Quran, tapi dikasih syubhat. Mendengar hadis, dikasih syubhat. Pemahaman yang jelek, pemahaman yang rancu, pemahaman yang rusak. Nah, terus dan terus dan terus dan terus. Syaitan, berjaga-jaga. Pada setiap penjagaannya. Waliyadu billah. Fallahul musta'an. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadarullah.